rasa gantung dak batali, nak jaleh dan urak langkah, mencari kasih yang pengganti. Manga menyuruh baduto duto, mato denai indak buto, jo kawan denai bajalan. Bapati babim biang tangan. Jang sampai bamu ko duo adiak bakeh denai ko, denai pun indah kagilo karano cinto. Kau